Kurasaku sedang jatuh cinta karena rasanya caranya. Enggak sih?

keinginan tercatat, hilang ingatan agar semua terlupakan, dan ku berlari sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang telah berpaling, yang telah berpaling. Oh, di sini kembali kau hadirkan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, hancurkan adanya. Detik di sini ku ingin hilang ingatan, detik di sini ku ingin hilang ingatan. Hancurkan adanya. Letih di sini ku ingin hilang ingatan, letih di sini ku ingin hilang. Sebentar saja, bukannya untuk menjauhimu, mencoba untuk cari bagaimana baiknya untuk berdua. Setelah kuputuskan kembali ku pulang mencarimu kekasih, tetapi kau bukan dirimu lagi, kau telah sudah temukan yang baru. Tolong jangan kau katakan kau suka, jangan-jangan kau pikirkan egomu saja. Aku masih di sini, yeah. Biar kau tahu betapa sulitnya aku selama cintai kamu, aku

hati ini hanya rindu. Ku rindu senyummu, ibu. Aku mohon mengertilah, kita jangan bertengkar lagi. Hadapi semua dengan dingin hati, dengarlah pujaan hati. Sadarkah kekasih, kelakuan kamu sungguh sangat menyiksa aku. Padahal ku beri apa yang kau mau, tapi kau tak mengerti aku. Sakitnya hatiku dengan semua caramu. Bila kau terus begini, nanti ku bisa pergi. Aku mohon mengertilah, kita jangan bertengkar lagi. Hadapi semua dengan dingin hati, dengarlah pujaan hati. Aku mohon mengertilah diriku di dalam hidupmu. Hadapi semua dengan dingin hati, dengarlah pujaan hati. Sakitnya hatiku dengan semua caramu. Bila kau terus begini, nanti ku bisa pergi. Aku mohon sayangilah diriku di dalam hidupmu. Dan kamu jangan kasar-kasar lagi, dengarlah pujaan hati. Aku mohon mengertilah diriku di dalam hidupmu. Hadapi semua dengan dingin hati, dengarlah pujaan hati. Di wajahku, di saat ku mengingatkanmu, tawamu manjamu membuatku rindu, tak sabar ingin bertemu. setulusnya, setulus cinta padaku. Ku sadar beruntungnya aku, hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku, berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan. Karena kau, kau separuhku, separuh jalan hidupku. Kau separuhku, tak ada penyesalan, hidup lebih mudah bila kita berdua jalan. Duka saling mengisi dan menyempurnakan, karena kau separuhku. Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar ku juga dapat mengerti. Rasa yang telah ku lupa, ku rasakan tanpa tahu mengapa. Yang ku tahu inilah cinta. Cinta karena cinta, tanpa aku sadari, merasuk di dalam dada. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan, tanpa alasan cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta.

Hanya tahu kamu dan tak berpikir